Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Telah kita bahas pada pertemuan yang pertama, ya alhamdulillah, terjemah mukhtasarah, biografi ringkas dari perjalanan hidup Imam Ahmad bin Hanbal, dari masa kecilnya, lahirnya beliau dalam keadaan kemudian yatim, sampai perjalanan beliau menuntut ilmu dan penulisan musnad Imam Ahmad hingga wafat beliau mukhtasaran ya pada tahun 241 Hijriah. Dan juga telah kita pelajari bersama tentang salah satu karya dari karya beliau, yaitu kitab Al-Musnad. Dan kitab Al-Musnad ini bukan satu-satunya karya beliau. Beliau punya karya yang sangat banyak. Nah, sebagiannya mungkin ya kita sering mendengar dan dipelajari di ma'ahid Ahlus Sunnah. Seperti kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Ini juga kitab yang sangat penting. Kitab Usul Sunnah, pokok-pokok sunnah. Ahli sunnah memiliki keyakinan, i'tiqad, ya, yang berbeda dengan keyakinan-keyakinan ahlu zair, orang-orang yang menyimpang. Nah, keyakinan-keyakinan ahlu sunnah ini beliau sebutkan di dalam kitab Usul As-Sunnah. Beliau menukilkan keyakinan ar-rasul alaihi salatu wassalam, was-sahabah, wat-tabi'in. Dan mestinya ya sebagai imam ahlus sunnah beliau yang paling mengerti tentang keyakinan ahlus sunnah, beliau imamnya, ulamanya, ya. Jadi bukan orang lain yang berbicara, bukan orang lain yang menyampaikan. Imam Ahmad sendiri yang menyampaikan tentang keyakinan yang beliau yakini, yang itu diyakini oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabah, dan itulah keyakinan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Usul Sunnah. Hanya sekedar isyarah bahwasanya buku-buku beliau, karya beliau sangat banyak, bukan hanya kitab Al-Musnad. Iya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit murojaah apa yang telah kita sebutkan tadi. Apa itu kitab Al-Musnad? Disebutkan di dalam Ar-Risalah Al-Mustatrafah. Al-Musnadu, kitab musnad itu adalah huwal kitabu alladhi mawdu'uhu ja'lu hadithi kulli sahabiyyin ala hidah. Jadi kitab musnad itu adalah kitab yang temanya mengumpulkan hadis hadis sahabat ya dikelompokkan sendiri-sendiri. Jadi hadis itu mengumpulkan hadis-hadis dikelompokkan berdasarkan apa? Sahabat. Tanpa melihat apakah hadis itu sahihan kana au hasanan au dhaifan, tanpa melihat apakah hadis itu sahih atau hasan atau dhaif. Ya. Wa min ghairi iltifatin ilal mawdu'ati wal abwab. Dan tanpa melihat tema dari hadis itu, isi dari hadis itu. Intinya hadis-hadis di dalam kitab musnad itu dikumpulkan ya sesuai dengan sahabat tertentu. Seperti tadi telah kita sebutkan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengawali kitab musnadnya dengan musnad siapa? Musnad Abi Bakar As-Siddiq. Artinya kitab musnad Imam Ahmad itu di awalnya adalah hadis-hadisnya sahabat Abu Bakar sampai selesai. Berpindah kepada musnad berikutnya, musnad Umar ibn Khattab. Disebutkan hadis-hadisnya Umar. Sampai selesai yang beliau kehendaki untuk disebutkan di dalam musnad Umar. Begitu selesai musnad Umar ibn Khattab, berpindah kepada judul berikutnya, musnad Utsman ibn Affan. Setelah itu disebutkan hadis-hadisnya siapa? Utsman ibn Affan. Sampai selesai yang beliau kehendaki untuk disebutkan di dalam musnad Utsman. Kemudian disebutkan berikutnya yang keempat, musnad Ali ibn Abi Thalib. Dan beliau memang mengawali kitab musnadnya dengan menyebutkan hadis-hadis Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Berikutnya beliau sempurnakan Al-Asyarah Al-Mubasyarina Bil-Jannah. Hadis-hadisnya Al-Asyarah Al-Mubasyarina Bil-Jannah. Dan ma'ruf diketahui bersama bahwasanya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Yang ini disebutkan dalam satu hadis. 10 orang itu adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Kemudian Talhah Ibn Ubaidillah, Zubair Ibn Awam, ya, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Sa'id Ibn Zaid, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah, Amir Ibn Jarrah. Abu Ubaidah, Amir Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka inilah Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil-Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Naam. Kemudian disebutkan musnad-musnad yang lain seperti telah kita sebutkan. Musnad yakni ummahatul mukminin, istri-istrinya Nabi. Kalau antum ingin melihat hadis-hadisnya Aisyah, bisa dilihat dalam musnad Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau antum ingin membaca hadis-hadisnya Ummu Salamah, Ummul Mukminin, bisa dibuka pada musnad Ummu Salamah. Dan seterusnya. Juga sahabat-sahabat yang lain. Dan musnad yang paling besar di dalam musnad Imam Ahmad adalah musnad Abi Hurairah. Musnad apa? Abu Hurairah. Dan memang Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Dan musnad Abu Hurairah sangat tebal di dalam musnad Imam Ahmad. Teringat kisah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau bercerita tentang kitab Musnad Imam Ahmad. Kalau tadi yang saya ceritakan, ya, kitab Musnad Imam Ahmad yang dicetak terbaru sebanyak berapa jilid tadi? 50 jilid. Ya, itu yang terbaru. Sebelumnya ya dicetak juga dalam 20 jilid. Dengan tahqiq Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Namun beliau tidak menyempurnakannya, beliau wafat sebelum selesai mentahqiq musnad Imam Ahmad. Sebelumnya ada cetakan lama. Ya. Hanya 5 jilid. Ya. Besar dan tulisannya kecil-kecil kalau antum lihat bukunya itu. Kecil-kecil ya. Kertasnya kuning zaman dulu itu, tebal ya, besar. Di dalam salah satu kaset Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menceritakan tentang bagaimana beliau mencari hadis Abu Hurairah. Kalau beliau ingin mencari hadis Abu Hurairah, hadis tertentu di zaman itu, di zamannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, belum ada yang namanya faharis. Faharis itu daftar isi, daftar isi hadis, tidak ada. Maka beliau kalau mau membaca musnad Imam Ahmad, beliau baca. Tulisannya kecil-kecil, beliau baca. Mencari satu hadis, beliau membaca semua musnad Abu Hurairah yang tebal. Tulisannya kecil-kecil, tulisannya rengket sekali, namun sudah kecil. Ya. Kemudian juga sangat berhimpit satu dengan yang lain. Ya. Sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau punya ya fahros yang beliau buat sendiri, daftar isi yang beliau tulis sendiri. Ini sekedar menceritakan bagaimana semangat Ahlus Sunnah di dalam mereka menuntut ilmu, di dalam mereka mempelajari hadis. Jadi kembali kepada pembahasan kita, musnad Imam Ahmad ini terdiri dari musnad-musnadnya para sahabat. Musnad Abu Hurairah, musnad Anas bin Malik, musnad Jabir bin Abdullah, musnad Abdullah bin Umar bin Khattab, dan seterusnya. Ya insyaallah dari sini antum bisa memiliki gambaran tentang ya apa itu kitab apa? Musnad. Dan tentunya berbeda dengan kitab yang kita sebut tadi dengan kitab As-Sunan. Ya. Kalau kitab As-Sunan itu kitab hadis yang bersanad ya, di mana penulisnya itu mengelompokkan hadis-hadisnya bukan berdasarkan sahabat namun berdasarkan bab-bab fikih. Diawali dengan kitab Thaharah. Setelah hadis-hadis tentang kitab Thaharah selesai, masuk pada kitabus Shalah. Kitabus Shalah selesai hadis-hadis tentang sholat, masuk pada kitabus Zakah. Biasanya seperti itu urutannya. Selesai kitabus Zakah, berbeda atau berpindah pada kitabu As-Siyam. Ya. Dan seterusnya, itu kitab yang disebut dengan kitab Sunan. Seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Daruqutni dan yang lain. Ya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Masalah berikutnya menjawab sebuah pertanyaan. Ya. Apakah Musnad Imam Ahmad adalah satu-satunya kitab dengan judul Al-Musnad? Atau di sana ada kitab-kitab yang lain yang berjudul Musnad? Dan apakah ada kitab musnad yang ditulis sebelum Imam Ahmad? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin, rahiman wa rahimakumullah, ayyuhal hadirun. Jadi, sebelum Imam Ahmad bin Hanbal, itu juga sudah ada para ulama yang menulis kitab dengan metode ini. Ada para ulama ahlus sunnah yang juga menulis kitab dengan metode ini. Baik. Qala Al-Khalili fi Al-Irsyad, berkata Al-Khalili fi tarjumati Abi Dawud At-Tayalisi, di dalam biografi Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi, awwalu man sannafal musnad ala tartibis sahabah bil Basrah Abu Dawud At-Tayalisi tu fi sanah 204. Kata Al-Khalili, yang pertama kali menulis kitab musnad yang mengurutkan hadis-hadisnya berdasarkan sahabat di Basrah adalah Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi. Jadi ada kitab musnad sebelumnya. Abu Dawud At-Tayalisi sebelum Imam Ahmad wafatnya 204 Hijriah. Adapun Imam Ahmad 241. Naam. Baik, mungkin ada yang tanya, bingung mau nyarat apa Ustaz ini? Gak usah dicarat, antum dengar juga gak apa. Kalau antum carat, tafadhalu. Faedahnya paling tidak, ikhwan, telah kita sebutkan di depan. Kita ingin melihat betapa jasa para ulama, betapa perjuangan mereka di dalam menjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sebelum Imam Ahmad, sudah ada ulama yang lain yang menulis kitab dengan judul Musnad. Seperti Musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Dan buku itu ada dicetak saat ini. Juga Wabil Kufah Ubaidullah bin Musa. Di Kufah juga ada. Tadi di Basrah. Di Kufah ada. Ya, yaitu Musnad Ubaidullah ibn Musa. Beliau wafat tahun 213. Naam. Dan yang lainnya ada Musaddad, ada seorang ulama yang bernama Musaddad, namanya cukup unik. Musaddad bin Musarhad ibn Musarbil bin Mustaurid, namanya itu. Musaddad bin apa? Musarhad bin apa namanya? Mustaurid bin bin Musarbal bin Mustaurid. Itu namanya. Nah, ya antik tapi itulah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbil bin Mustaurid. Ini termasuk gurunya Imam Abi Dawud. Yeah. Musaddad ibn Musarhad ibn Mustaurid atau ibn Musarbil bin Mustaurid. Kalau orang Jawa ya Karto bin Jarwo bin, ya kan? Harto bin Karto. Indonesia seperti itu, Jawa. Ini Musnad Musaddad. Ada Musaddad memiliki kitab Musnad juga. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Adi, qala Ibnu Adi fil Kamil fi tarjumati Yahya al-Himmani annahu yuqal inna awwala man sannafa al-Musnad bil Basrah Musaddad. Wa awwalu man sannafa bil Kufah Yahya al-Himmani. Di antara yang pertama kali menulis kitab dengan judul Al-Musnad adalah Musaddad Ibn Musarhad di Basrah ini. Wa awwalu man sannafa bil Kufah, dan yang pertama kali menulis di Kufah dengan metode ini Al-Musnad adalah Yahya Al-Himmani. Yahya Al-Himmani. Intinya kitab Musnad ini termasuk kitab yang banyak ditulis oleh para ulama. Wa hadza min ni'matillah min fadlillah 'alaina wa 'alan nas. Dan ini termasuk diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, ya, sehingga terjagalah hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Musnad Imam Ahmad adalah yang terbesarnya. Karena mengumpulkan lebih dari 40 ribu hadis. 40 ribu hadis. Dan di antara faedah yang pernah kita dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, ketika membahas tentang lafaz sayyidina di dalam sholawat, ya, di dalam sholawat. Nah, di dalam sholat kan ada tasyahud. Ya. Kalau kita lihat riwayat-riwayat hadis, ya, di dalam tasyahud, doa tasyahud yang di situ ada sholawat, ya, tidak ada satu riwayat pun yang menambah dengan tambahan mata sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam. Itu sholawat Ibrahimiyah yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang dibaca oleh para sahabat, yang diriwayatkan sampai, ya, kepada para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Sholawat ini tidak ada satupun yang, ya, ditambahkan dengan lafaz apa? Sayyidina. Tapi betul Nabi adalah sayyid, kita meyakini. Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya waladi Adam. Ya. Beliau adalah sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidnya para nabi, para rasul. Sayyidnya manusia, betul. Afdalul bariyah. Tetapi permasalahannya adalah lafaz-lafaz zikir syar'i yang itu dibaca dalam ibadah as-shalah. Nah, demikian pula ketika kita bersolawat, ketika disebut Nabi alaihi salatu wassalam, apakah ditambahkan kalimat sayyidina? Kembali pada Musnad Imam Ahmad, berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan Musnad Imam Ahmad yang berisi 40 ribu hadis lebih dan mesti akan melalui nama Nabi. Kan demikian, ya. Haddatsani fulan an fulan an fulan an Rasulillah. Kan sampai ke situ. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang dalam satu hadis disebutkan nama Rasul banyak. Kata beliau tidak ada satupun dari yang ditulis di dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab hadis sallallahu alaihi atau ala sayyidina Muhammad. Tidak ada. Jadi tidak ada tambahan mata sayyidina. Bukan masalah Rasul sayyid atau tidak. Kita meyakini beliau adalah mata sayyid. Contoh misalnya ketika azan, apakah azan itu ditambah dengan kalimat sayyidina? Dalam keadaan kita meyakini beliau adalah apa? Sayyid. Kan tidak diganti, tidak ditambah dengan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Beliau sayyid. Apakah ketika kita tidak mengatakan sayyidina berarti kita tidak mengakui beliau sebagai sayyid? Tidak, tidak seperti itu. Itulah azan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat. Dan itulah lafaz-lafaz azan yang dibaca oleh Bilal ibn Rabah. Naam. Dan yang lain dari muadzinun. Tidak ditambahkannya kalimat sayyidina karena memang seperti itulah warad, seperti itulah datang lafaz, ya, doa, lafaz zikir. Naam. Dan kewajiban kita adalah al-ittiba, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kitab musnad yang paling tebal itu adalah musnad Imam Ahmad, lebih dari 40 ribu hadis. Nah, dalam penomoran yang ada saat ini. Ini masalah apakah ada kitab musnad yang lain, ya, selain musnad Imam Ahmad, maka jawabannya iya. Ada dan banyak, bahkan ada sebelum musnad Imam Ahmad, namun yang paling tebalnya adalah musnad Imam Ahmad. Makanya tepat kalau dikatakan sebagai ensiklopedia, sebagai mausu'ah. Dan sangat banyak manfaatnya kitab ini. Kitab musnad Imam Ahmad sangat banyak manfaatnya. Mengumpulkan hadis-hadis yang demikian banyak. Taib. Berikutnya, masalah berikutnya yang ini juga penting ingin kita sampaikan. Ya. Yaitu masalah sulasiyat Imam Ahmad. Sulasiyat Imam Ahmad. Apa itu sulasiyat? Dari kalimat salasah. Salasah artinya apa? Tiga. Ya. Wahid, isnain, apa? Salasah. Jadi ada istilah sulasiyat. Yang dimaksud dengan sulasiyat Imam Ahmad yaitu sanad hadis yang paling pendek yang mengantarkan Imam Ahmad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada tiga orang, yaitu sahabah, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Imam Ahmad langsung di bawahnya tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Malik di atasnya lagi. Jadi Imam Ahmad adalah generasi yang keempat. Ya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang berikutnya. Dalam sebagian riwayat ada tambahan lagi, ya. Apakah disebutkan, ada yang ragu apakah tambah satu lagi atau tidak. Summal ladzina yalunahum. Yang jelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah imam ahlus sunnah wal jamaah, ulama yang beliau berada pada, ya, generasi yang keempat setelah tabi'u at-tabi'in. Dan guru-guru beliau adalah tabi'u at-tabi'in. Naam, beliau di dalam musnad Imam Ahmad, ya, banyak sekali hadis-hadis yang disebut sebagai sulasiyat. Sulasiyat Imam Ahmad bin Hanbal. Yakni antara beliau dengan Rasul alaihi salatu wasallam hanya tiga orang rawi. Nah, dan kita akan membacakan beberapa contoh dan kita akan mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut insyaallah taala. Naam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Antum bisa coba dengarkan hadis ini, ya. Dengarkan baik-baik. Antum hitung coba, ya. Berapa rawi antara Imam Ahmad dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya ya tiga tadi, tapi antum dengarkan. Di dalam musnad Abdullah bin Umar, jadi antum bisa dapatkan di dalam musnad Abdullah bin Umar di antaranya. Qala al-Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Sufyan qala haddatsani Abdullah ibn Dinar sami'a Ibn Umar yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa an hibatih. Haddatsana Sufyan, berkata Imam Ahmad, haddatsana Sufyan, mengatakan kepadaku Sufyan. Sufyan ini siapa? Ada dua kemungkinan, Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, wa huna ihwan Sufyan ibn Uyainah. Naam, haddatsana Sufyan, yakni Sufyan ibn Uyainah. Di mana beliau mendengar dari Sufyan ibn Uyainah? Di Makkah, di Mekah, ya. Beliau rihlah ke Makkah bertemu dengan Sufyan ibn Uyainah. Dan ketika sampai di Mekah, Fubail ibn Iyad masih hidup atau sudah wafat? Hah? Sudah wafat. Tidak ketemu Fubail ibn Iyad Az-Zahid. Haddatsani atau haddatsana Sufyan, yani ibn Uyainah, qala haddatsani Abdullah ibn Dinar, Abdullah bin Dinar. Imam Siqah, Sufyan ibn Uyainah juga demikian, Imam Siqah. Sami'a ibn Umar, Abdullah bin Dinar mendengar ibn Umar. Siapa ibn Umar? Sahabat atau tabi'in? Sahabat. Berarti berapa orang ini? Tiga orang. Sufyan ibn Uyainah, kemudian Abdullah ibn Dinar, kemudian siapa? Abdullah bin Umar. Hanya tiga orang ini saja, ikhwan. Hanya tiga orang ini saja yang menjadi perantara antara Imam Ahmad sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya mendengar. Imam Ahmad mengatakan haddatsana Sufyan. Yani Sufyan mengatakan langsung kepada Imam Ahmad. Sufyan mengatakan haddatsani, menceritakan kepadaku langsung dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar mengatakan beliau mendengar Ibnu Umar berkata. Coba lihat bagaimana dulu para ulama menjaga agar hadis itu sampai dengan otentik seperti aslinya dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Yaqul, berkata Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa an hibatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli wala dan melarang untuk menghibahkan wala. Ini salah satu jual beli yang terlarang, ya. Salah satu hibah yang terlarang. Nah, apa ini maksud dengan bai'il wala? Al-wala, al-wala itu ya seperti nasab. Antum dengarkan dulu nasab. Saya ya punya nasab bin Isnain, itu nasab saya. Apakah nasab saya bisa saya jual? Ada fulan ya, ya bin Muhammad misalnya. Saya jual nasab saya, kamu jadi bin Isnain. Bisa atau enggak? Enggak boleh. Dan haram seorang menisbatkan kepada selain apa? Bapaknya, enggak boleh. Sampai di sini dulu antum paham. Berarti jual beli nasab enggak boleh, ya toh ya? Enggak boleh. Nah, wala itu kata Nabi alaihi salatu wasallam kan nasab, seperti nasab. Wala itu seperti nasab. Ya. Yang dimaksud dengan wala antum mungkin pernah mendengar ya. Seperti misalnya Bilal maula Abi Bakar. Bilal maulanya Abu Bakar. Atau Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' maulanya Ibnu Umar. Ini yang namanya wala. Wala adalah hubungan antara seorang ya yang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Iya. karena Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal dibeli, kemudian dibebaskan. Maka dikatakan Bilal maula siapa? Abu Bakar. Ada hubungan antara keduanya, yaitu hubungan al-wala. Hubungan apa? Al-wala. Wala ul-itaq. Ini yang namanya wala. Dan yang namanya wala itu tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa pula dihibahkan. Tidak bisa pula di apa? Dihibahkan. Dan al-wala itu memiliki hukum di dalam syariat Islam menjadi sebab ada hubungan waris mewarisi. Naam. Misal ada seorang ya namanya sebut saja Bakar misalnya. Dia seorang budak. Bakar seorang budak. Budak saya misalnya. Kemudian saya bebaskan. Tadinya budak saya. Kemudian saya bebaskan. Anta hur. Lillah. Kamu merdeka, saya merdekakan. Dengan saya memerdekakan dia, maka sekarang saya punya hubungan dengan dia. Hubungan apa namanya tadi? Alwala. Hubungan apa? Alwala. Ya. Hubungan alwala. Dalam ilmu waris bermanfaat. Ya selamanya Bakar ini walaknya saya. Hubungan walak saya, wong nyatanya saya membebaskan. Ya. Saya tidak bisa kepada antum. Siapa? Pak Lihun misalnya. Pak Lihun. Ini Pak Lihun. Saya punya hubungan walak dengan Bakar ini. Saya jual ya hubungan walak saya. Antum sekarang jadi walinya atau punya hubungan walak maulanya Bakar. Saya jual ini. Saya jual. Berapa? Sekian-sekian. Antum beli ya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ada larangan dari siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti nasab tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dihibahkan. Tidak bisa dijual belikan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa an hibatih. Dan kalau ada hubungan wala, maka nanti akan ada hubungan waris mewarisi. Kapan itu? Ketika misalnya Bakar saya bebaskan. Berarti dia maulanya saya. Bakar maula rijal misalnya. Kemudian Bakar jadi orang kaya. Orang kaya punya harta banyak ya. Kemudian menikah. Menikah belum punya anak. Mati. Maka ahli warisnya siapa? Sudah nikah berarti. Istrinya. Istrinya punya hak. Berapa hak istrinya? Hanya seperempat. Karena dia tidak punya apa? Anak. Untuk istrinya seperempat. Ada sisa. Sisanya diberikan kepada siapa? Nah ini, dicari. Tidak ada ahli waris. Diberikan kepada asobah. Asobahnya siapa? Maulanya. Dulu saya yang membebaskan, maka sisanya itu, 3/4 itu menjadi hak maulanya. Saya sebagai maula, yang dulu apa? Membebaskan dia dari perbudakan. Kalau seandainya saya sudah terlanjur menjual ke Pak Lihun. Pak Lihun, ini saya jual. Berapa harganya? 1 juta. Oh iya. Saya ngambil 1 juta dari Pak Lihun. Pak Lihun aman, saya sudah punya wala. Bakar mati. Bisa. Apakah Pak Lihun punya hak apa namanya waris? Hah? Enggak punya hak waris, jual beli tadi batal atau tidak? Sah atau tidak sah itu. Fasid jual belinya. Karena jual beli yang terlarang, yang tidak bisa. Ya. Sama saja orang mengatakan, "Oh, saya punya hak." Saya juga anaknya Fulan loh. Dari mana kamu anak Fulan muncul ujuk-ujuk datang apa namanya ngaku anaknya Fulan? Ini loh ada kuitansi jual beli apa? Nasab. Dulu bapak ini yang meninggal telah menjual nasabnya ke saya. Tidak bisa jual beli apa? Nasab. Nasabnya jelas. Ya. Kembali kepada hadis ikhwan, hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Umar. Termasuk di antara sulasiyat Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana antara beliau dengan Rasul alaihi salatu wasallam hanya berapa? Hanya 3 orang saja. Qala Imam Ahmad haddatsana Sufyan, qala haddatsana Abdullah bin Dinar, taib sami'a Ibnu Umar au sami'a Ibnu Umar yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa an hibatihi. Baik. Kita masuk pada contoh berikutnya, ya. Sulasiat yang lain. Nah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Dinar عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. Ini juga sama ikhwan, termasuk sulasiat dan sanadnya sama seperti sanad yang pertama tadi yang telah kita sebut. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Sufyan. Sufyan siapa ini? Ibnu Uyainah. Nah, betul. An Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah bin Dinar. An ibn Umar, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata ibn Umar, berarti ini tiga orang. Sama seperti tadi, Sufyan ibn Uyainah, kemudian Abdullah bin Dinar, kemudian ibn Umar. Setelah itu baru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Umar, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, anidhab. Ditanya tentang adhab. Hewan semisal biawak, bukan biawak. Hewan semisal biawak, ma'ruf di padang pasir. Dia makannya sayur-sayuran atau ya, semacam itu ya. Nah, dia punya lubang ya. Lubangnya itu kalau sudah masuk ting melungker. Dalamnya itu tidak lurus. Naam. Itu dhab. Ditanya Nabi tentang dhab. Dan ini menunjukkan semangat para sahabat untuk bertanya. Ya. Para sahabat demikian bersemangat untuk bertanya tentang halal wal haram. Ya. Di antara yang mereka tanyakan adalah tentang hukum memakan dhab. Dan ini hewan buruan yang ma'ruf di kalangan mereka. Nabi mengatakan, la akuluhu, saya tidak memakannya, wala uharrimuhu, namun saya tidak mengharamkannya. Berarti hukumnya apa? Mubah, boleh. Dan saya tidak memakannya. Maksudnya kalau kalian melihat Rasul tidak makan, kalian melihat aku tidak makan, ya, Rasul mengatakan saya tidak mengharamkannya. Nah, ini ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah juga, ya, hadis yang termasuk diantara sulasiyat. Dan terkait dengan adhab, ya, dengan dhab, hewan serupa biawak ini, banyak sekali riwayat, ya, banyak sekali riwayat. Ya. Naam. Kita sebutkan beberapa riwayat untuk menyempurnakan faedah. Naam. Diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari Muslim, lafadznya Bukhari Muslim, lastu akuluhu wala uharrimuhu, lastu akiluhu, saya lastu akilahu, saya tidak memakannya, wala uharrimuhu, namun saya juga tidak apa mengharamkannya. Di dalam riwayat Muslim, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ada seorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi berada di atas mimbar. Jadi ada seorang yang bertanya, mungkin kisahnya satu barangkali, ya. Jadi Rasul sedang berada di atas mimbar, ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Tentang adab ini. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la akuluhu wa la uharrimu, saya tidak memakannya namun juga tidak mengharamkannya. Ya. Semakin lengkap kisahnya. Wa fi Muslim min tariqi Nafi an Ibnu Umar, atau disebutkan dalam riwayat yang lain, wa fil Bukhari wa Muslim wal Muwatta wa Tirmidzi wan Nasa'i, di dalam sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim juga disebutkan dalam Muwatta Imam Malik, wa Tirmidzi wa Nasa'i, ya. Dari sahabat Ibnu Umar, masih sahabat Ibnu Umar. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ma'ahu nasun fihi Sa'd. Jadi kisahnya, suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkumpul dengan manusia. Ada banyak orang ketika itu dan bersama dengan beliau ada Sa'd. Wa utu bi lahmi dhabbin. Tiba-tiba mereka ini, ya, sahabat mendatangkan lahm dhab, ya, daging biawak dihidangkan. Nah, namanya sudah tersaji, sudah dibakar atau sudah diolah, kadang tidak ketahuan ya daging apa. Nah, pernah kita disuguhi, bingung juga ini apa. Saya pikir itu ayam, ternyata apa? Kelinci. Kita memang belum begitu kenal dengan daging apa? Kelinci. Ternyata kelinci. Asyahid intinya ini daging disuguhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah terhidang. Fanadat imra'atun min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba salah satu dari istri Nabi berkata dengan suara yang didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innahu lahmu dhabbin. Itu daging dhab. Jadi sepertinya bentuknya sudah tidak bentuk dhab. Daging itu sudah diolah. Dan istri-istri Nabi sangat mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Kesukaan beliau, apa yang beliau tidak suka. Ya. Salah seorang dari istri Nabi, ya, berkata, innahu lahmu dhabbin. Itu daging dhab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, kuluh, makanlah daging itu, fa innahu halal, karena itu halal. Walakinnahu laisa min ta'ami, namun itu bukan makananku, yakni saya tidak biasa makan itu. Walakinnahu laisa min ta'ami. Ada kisah seperti itu. Baik. Wa fi riwayatin li Muslim, naam, atau dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatil Muwatta, dalam kitab Muwatta disebutkan, anna rajulan nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang menyeru Rasul alaihi salatu wasallam, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tara fi dhab, apa pendapat engkau atau apa tentang dhab itu, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk pertanyaannya. Berarti semakin jelas kisahnya. Ada orang yang bertanya, pertanyaannya, ma tara fi dhab? Ya Rasulullah, apa yang engkau atau apa pendapatmu tentang dhab? Yani apa hukum dhab, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, lastu biakilihi wala bimuharrimihi. Saya tidak memakannya dan saya tidak mengharamkannya. Naam. Satu kisah lagi, ikhwan. Kalau ini dari Ibnu Abbas, kisah yang lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan ini mungkin kisah yang sering kita dengar. Anna Khalid bin Al-Walid Saifa Allah akhbarahu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Maimunah zaujatin nabi au zaujin nabi alaihi salatu wasallam wa hiya khalatuh. Khalid bin Al-Walid yang mendapat julukan pedangnya Rasulullah, Khalid bin Al-Walid, suatu saat beliau masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Maimunah. Maimunah itu istrinya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, zaujan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Maimunah ini adalah khalatuhu, bibinya Khalid bin Al-Walid, saudaranya ibunya. Wa khalatu Ibni Abbas, juga saudara atau bibinya Ibnu Abbas. Naam. Jadi jangan heran kalau Ibnu Abbas masuk ke tempatnya Maimunah, ya, atau Khalid bin Al-Walid. Lihat apa hubungannya. Hubungan apa? Mahram. Dan demikian. Taib. Masuk Khalid bin Al-Walid ke tempatnya Maimunah, fa wajada dhabban mahnudan. Taib. Ay maswi bil bil bil hijari bil hijara al muhmah. Yani didapatkan dhob yang dibakar. Ya. Mungkin sate gitu ya. Sate dhob barangkali ini. Dibakar yang jelas. Nah. Taib. Qaddamat bihi ukhtuha. Nah. Yang disajikan. Ininya disajikan ini apa? Ad-dhob. Fa quddimat au qaddamat ad-dhob li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disajikan di situ. Disajikan. Naam. Fa ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila ad-dhob. Nah, Rasul mau mengambil dhob itu. Iya. Fa qalat imra'atun minan niswah. Maka salah satu di antara yang hadir ya mengatakan bahwasanya itu adalah apa? Ad-dhob. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat tangan beliau. Ya. Rasul mengangkat. Ketika dikabari itu adalah apa? Ad-dhob. Tapi Rasul diam saja. Hanya sekedar meninggalkan itu saja. Di situ Khalid ibn al-Walid hadir. Maka beliau pun bertanya, "Aharam ad-dhob ya Rasulullah? Aharamun huwa?" Apakah dhob itu haram ya Rasulullah? Qala la, kata Nabi, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Tetapi dhob itu tidak ada di apa namanya di kaumku dan saya tidak suka dengan dhob. Jadi diamnya Nabi alaihi salatu wassalam tapi beliau membiarkan orang lain memakan ya. Itu menunjukkan sesuatu itu apa? Halal. Ya. Taib. Jadi diamnya Nabi, berbuatnya Nabi itu ya, ada hukum syar'i yang terkandung di dalamnya. Naam. Asy-syahid ikhwatil kiram ini beberapa riwayat ya yang mengumpulkan tentang ad-dhab dan kembali kepada pembahasan kita, ini salah satu contoh dari hadis sulasiyat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita dapatkan hadis ini ya di antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Rasulullah SAW hanya ada 3 orang yang semuanya adalah apa namanya orang-orang yang thiqah. Yang pertama adalah Sufyan ibn Uyainah, imam min a'immati ahli hadis, juga Abdullah ibn Dinar, kemudian Abdullah bin Umar sahabi, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini barangkali ikhwatul kiram ya beberapa hadis yang bisa kita baca. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa membahas ya, hadis-hadis yang lain dan juga permasalahan yang lain yang terkait dengan Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.